Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nastamir insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abu Abdillah Muhammad ibn Makhladin Al-Attar qala haddathana Abu Ya'qub Ishaq ibn Ibrahim As-Saffar قال حدثني محمد ابن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال كنا عند سفيان ابن عيينة في سنة 70 فسأله رجل عن الإيمان. Kata Muhammad ibn Abdul Malik al-Musisi, beliau bercerita, dulu kami pernah berada di sisi Sufyan ibn Uyainah, dan itu terjadi pada tahun 170 Hijriah. Ada seorang yang bertanya kepada Sufyan ibnu Uyainah tentang permasalahan iman. Iman itu apa? Nah, faqala, maka Sufyan ibnu Uyainah menjawab, qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan. Ya, barakallahu fikum. Dan amalan. Qala yazidu wa yanqusu. Orang ini bertanya lagi, apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang? Qala, maka Sufyan menjawab, yazidu ma syaallahu wa yanqusu hatta la yabqa syai'un minhu mithlu hadhihi. Wa asyara biyadihi. Maka Sufyan menjawab, iman itu bisa bertambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ya. Tidak beliau sebutkan barakallahu fikum takarannya, tidak beliau sebutkan batasannya. Nah, barakallahu fikum. Iman itu bisa bertambah dengan setinggi-tingginya sesuai dengan kehendak Allah. Dan iman itu juga bisa berkurang. Bahkan kata beliau, sampai iman itu tidak ada yang tersisa. Ya. Jadi iman itu bisa habis. Entek. Barakallahu fikum. Nah, habis. Ya. Kosong. Nah. Barakallahu fikum. Seperti ini kata beliau. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Hampir habis. Barakallahu fikum. Nah. Gak tersisa sedikit pun. Baik. Qala rajulu, maka orang tadi bertanya lagi. Kaifa nasna'u biqaumin indana yaz'umuna annal imana qaulun bila amalin. Orang tadi bertanya lagi, bagaimana yang harus kami perbuat dengan suatu kaum yang ada di sekitar kami. Jadi ada beberapa orang di negeri orang ini yang punya pendapat yang aneh. Mereka menduga bahwa iman itu hanya sekedar ucapan saja. Dan tidak masuk di dalamnya amalan. Ya, iman itu sekedar mengucapkan, tidak perlu dibuktikan dengan amalan. Nah, kira-kira enaknya diapain orang kayak gitu? Ya, kami ini harus bagaimana dengan orang yang punya keyakinan seperti itu? Qala Sufyan, maka Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, kanal qawlu qawlahum. Dulu memang pendapat mereka ini sempat dibenarkan. Ya. Bahwa iman itu hanyalah ucapan. Nah, jadi kalau pada masa yang lalu, mungkin bisa dibenarkan ucapan mereka ini. Iman itu hanya diwujudkan dalam bentuk ucapan. Nah, dulu ya, kata beliau. Dulu bisa dianggap benar pernyataan mereka. Qabla an tanzila ahkamul imani wa hududuhu. Hal itu sebelum turunnya hukum-hukum iman dan batasan-batasannya. Nah, ya. Jadi sebelum ada syariat yang bersifat amali, memang cukup iman itu sekedar mengucapkan. Cukup dia bersyahadah, la ilaha illallah. Ya. Belum ada syariat sholat, belum ada syariat puasa, zakat, haji, jihad. Nah, belum ada syariat amali. Ya. Saat itu dakwah masih mengokohkan, barakallahu fikum, keyakinan. Nah, belum ada konsekuensi-konsekuensi yang bersifat barakallahu fikum amalan. Nah, pada saat itu kata beliau, bisa dibenarkan. Ya. Memang iman pada masa itu cukup dia nyatakan la ilaha illallah, maka dia muslim. Nah, itu benar kata beliau. Di sini barakallahu fikum menunjukkan, ya, yang pertama kejelian Sufyan ibnu Uyainah dalam menilai suatu pernyataan. Nah, ya. Mungkin kalau orang-orang yang tidak jeli, dia langsung akan mengatakan, wah salah itu, batil. Nah, ya. Tanpa dia melihat sejarah atau histori. Nah, barakallahu fikum. Maka sekali lagi barakallahu fikum, ada istilah yang cukup terkenal di negeri kita. Ya, barakallahu fikum, disampaikan oleh seorang bapak proklamator. Ya. Nah, pahlawan Indonesia, dia punya istilah jas merah. Apa artinya? Jangan melupakan sejarah. Nah, ya, jadi para thalabatul ilm itu sangat dianjurkan untuk membaca sejarah barakallahu fikum, terutama sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sejarah Islam barakallahu fikum. Naam. Dan tidak ada salahnya kalau dia sedikit membaca tentang sejarah bangsa Indonesia. Pak Ivan ya. Nah, itu termasuk barakallahu fikum salah satu bidang studi barakallahu fikum yang akan memperkuat dan memperkokoh, ya, keilmuan kita. Nah, jadi banyak orang-orang barakallahu fikum yang salah dalam mengeluarkan pernyataan, salah dalam menghukumi sesuatu karena dia tidak paham sejarahnya. Ya, dia tidak mengerti sejarahnya barakallahu fikum. Nah, baik. Maka sekali lagi kami sangat menganjurkan kepada para thalabah untuk membaca buku-buku sejarah. Ya, nah, itu sangat bagus terutama untuk selingan ketika mengalami kebosanan, ya, mengalami masa-masa futur. Baca buku sejarah. Sejarah itu menarik. Ya, barakallahu fikum. Dan sangat dianjurkan antum baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kitab-kitab sejarah barakallahu fikum, ya, cukup besar dia barakallahu fikum dalam Maktabatul Islam. Nah, barakallahu fikum. Masing-masing punya ciri khas. Barakallahu fikum. Ada kitab sejarah yang menarik karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Judulnya apa? Nizam. Apa? Nah, Zadul Ma'ad. Ya, kitab yang bagus. Kitab ini bukan hanya bercerita, bukan hanya histori, tetapi di situ beliau susupkan atau sisipkan di dalamnya barakallahu fikum muatan-muatan masalah fikih, ya, masalah ahkam. Nah, jadi belajar fikih tapi lewat histori. Jadi antum tahu sejarahnya. Kenapa atau kapan himar ahliyah itu, keledai peliharaan itu diharamkan? Kapan terjadinya? Bagaimana kasusnya? Ya, barakallahu fikum. Na'am. Bagaimana turunnya syariat hijab? Barakallahu fikum. Itu ada ceritanya. Nah, jadi ketika kita belajar fikih dengan muatan sejarah, itu asik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada yang barakallahu fikum murni memang kitab ya sejarah hanya mengandung muatan-muatan histori. Nah, seperti karya-karyanya Ibnu Hisham barakallahu fikum na'am, atau Muhammad Ibnu Ishaq barakallahu fikum na'am. Baik. Itu legendnya ya dalam ahli sejarah Islam, khususnya sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum Muhammad Ibnu Ishaq barakallahu fikum dan murid-muridnya. Nah, ada juga barakallahu fikum buku sejarah yang di situ mengandung muatan-muatan akidah. Nah, seperti Mukhtasar Sirati Rasul karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, itu sejarah, tapi di situ beliau masukkan nilai-nilai i'tiqad, akidah, tauhid. Nah, insyaallah tahun depan ada pelajarannya. Ya. Nah, jadi ada bocoran sedikit ya. Nah, barakallahu fikum. Disiapkan barakallahu fikum. Nah. Paham ya, Fan? Jadi pelajaran sejarah ya itu jangan disepelekan, dan saya sangat menganjurkan itu layak untuk antum jadikan sebagai apa? Selingan ya, baca buku-buku sejarah barakallahu fikum na'am. Sehingga kalau antum mengerti sejarah dengan sangat detail, dengan sangat dalam barakallahu fikum na'am, Anda tidak akan ditipu oleh orang-orang yang mempermainkan ya umat Islam barakallahu fikum, karena kebodohan mereka tentang sejarah, akhirnya fakta itu diputarbalikkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Sufyan Ibnu Uyainah, ya, ucapan atau pendapat mereka ini, kalau pada masa dahulu di awal-awal Islam memang ada benarnya, ya, sebelum turunnya syariat-syariat amali yang bersifat amalan. Nah, tayyib. Kemudian beliau mengatakan, ثم إن الله تعالى بعث نبينا محمدا إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad itu kepada seluruh manusia. Ya, nah. Jadi beliau tidak diutus untuk bangsa Arab saja. Beliau tidak diutus untuk orang-orang Quraisy saja. Tapi untuk seluruh umat manusia, seluruh bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada. Barakallahu fikum. Nah, syariat beliau berlaku untuk mereka semua. Ma Manusia diperintahkan pertama-tama untuk mengucapkan La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dua kalimat syahadat. Kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka konsekuensinya darah mereka akan terjaga. Harta mereka akan terjaga. Kecuali dengan haknya. Barakallahu fikum. Naam. Artinya mereka tidak akan diganggu, ya, mereka akan dihormati dan dimuliakan. Sama barakallahu fikum, na'am, antara yang senior ataupun junior, darah mereka memiliki nilai yang sama di dalam Islam, ya, sangat-sangat berharga, sangat-sangat barakallahu fikum, na'am, dimuliakan barakallahu fikum. Begitu juga harta mereka. Enggak boleh diambil barakallahu fikum. Naam. Kecuali dengan haknya. Ya, artinya kalau ada yang membuat darah mereka itu menjadi halal dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada ketentuannya dalam Islam, maka akan ditumpahkan darah mereka tadi dengan seadil-adilnya barakallahu fikum. Naam. Adapun masalah hisab, dia menilai hati mereka, itu Allah yang memiliki wewenang. Nah, kita hanya menyikapi manusia-manusia tadi secara zahirnya. Naam. Falamma 'alimallahu ta'ala sidqa dzalika min qulubihim amarahu ayya'murahum bis-salati. Tatkala Allah tahu jujurnya pernyataan tadi dari hati mereka, setelah Allah tahu orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah itu jujur, ya, dari dalam hatinya secara tulus, maka Allah memerintahkan nabinya untuk memerintahkan manusia yang sudah bersyahadah tadi untuk mengerjakan salat. Baru turun syariat salat barakallahu fikum. Naam. Baik. Fa'amarahum fa'fa'alu. Allah memerintahkan mereka mengerjakannya, atau Rasul memerintahkan mereka mengerjakan sholat, dan mereka lakukan. Fawallahi law lam yaf'alu ma nafa'ahum al-iqrarul awal. Ini beliau tekankan. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau melakukan sholat, maka tidak akan bermanfaat pengikraran mereka dengan dua kalimat syahadat. Naam. Ya. Enggak berfungsi. Gara-gara mereka enggak mau sholat. Artinya apa? Setelah turunnya kewajiban amali, maka itu jadi bagian dari iman. Naam. Kalau tidak dikerjakan, itu akan mempengaruhi nilai keimanannya akan berkurang. Barakallahu fikum. Naam. Falamma alimallah sidqa dzalika min qulubihim amarahu ayya'murahum bil hijrati ila al madinah fa amarahum fa fa'alu. Ketika Allah tahu mereka jujur dari dalam hatinya mengerjakan amalan salat tadi, maka Allah memerintahkan nabinya untuk memerintahkan mereka hijrah, ya, ke Madinah. Barakallahu fikum. Nah, itu juga suatu perintah yang berat. Hijrah ke Madinah itu bukan kayak piknik, ya, barakallahu fikum. Tapi mereka benar-benar meninggalkan kampung halaman, segala macam yang sudah dirintis, ya, di kampung halamannya tadi. Mereka enggak boleh bawa barang-barang yang berlebih. Nah, itu syaratnya orang-orang Quraisy. Kalau memang kalian pengen minggat dari sini, ya, silakan. Tapi syaratnya, harta-harta kalian tinggalkan. Wong kalian bisa sukses karena negeri ini, masa giliran sudah kaya mau dibawa semua. Tinggalkan. Nah, jadi bukan sekedar pindah gitu saja, enggak. Ya, nah. Tapi mereka meninggalkan banyak hal di situ dan benar-benar tantangan, ya, berat bagi mereka. Nah. Maka Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah, kaum muslimin melaksanakannya. Fa wallahi law lam yaf'alu ma nafa'ahum al-iqrarul awal wala salatuhum. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau berhijrah, tidak mau melakukannya, maka tidak akan bermanfaat pengikraran mereka yang pertama dan sholat mereka. Jelas. Ya kan? Nah, tidak bermanfaat. Hanya gara-gara tidak mau berhijrah. Mereka hanya mau mengerjakan sholat saja. Tidak bisa. Ya? Nah. Di dalam Islam ini harus totalitas. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini secara sempurna, secara totalitas. Barakallahu fikum. Nah, enggak bisa barakallahu fikum diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Ya. Nah. Kecuali kalau itu kaitannya dengan kudrah, kemampuan. Fattaqullaha mas tata'tum. Iya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Kalau dia meninggalkannya karena memang itu di luar batas kemampuan dia, maka ma'zur. Ya, tapi kalau dia meninggalkan amalan-amalan syar'i tadi karena memang dia enggak cocok, ya, dia enggak suka, enggak enak yang ini ya, saya mau yang ini saja. Nah, itu akan memberikan efek yang besar pada rusaknya keimanan dia dan bahkan status dia sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Falamma 'alimallahu sidqa dzalika min qulubihim amarahu ay ya'murahum birruju'i ila Makkah fayuqatilu aba'ahum wa abna'ahum. Ya. Jadi semakin lama itu semakin tantangannya itu semakin berat. Barakallahu fikum. Tatkala Allah tahu kejujuran itu dari hati mereka, mereka benar-benar tulus ketika berhijrah. Ya, mereka benar-benar pasrah, ya sudahlah, lepas semua apa yang sudah dirintis berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sudah beberapa generasi dalam keluarga. Ya. Nah, tinggalin semua, mulai lagi dari nol. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Mereka berhasil melewati tantangan tadi. Maka Allah perintahkan lagi mereka untuk kembali. Jadi kalau orang yang barakallahu fikum imannya itu barakallahu fikum ya tipis. Naam, kempang-kempis barakallahu fikum. Ini dijadikan bahan cemoohan. Gimana sih? Plin-plan banget. Kemarin disuruh tinggalkan, sekarang suruh balik lagi. Ya kan? Itu kalau orang yang fi kulubihim zayr. Naam, Allah perintahkan mereka untuk kembali ke Mekah. Dan kembali ke Mekah itu bukan sekedar balik, tapi apa? Berperang melawan bapak mereka sendiri, melawan anak mereka sendiri. Ya, pada saat peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Barakallahu fikum. Nah, yang dilawan ya keluarga sendiri. Itu lebih berat lagi daripada hijrah. Kalau hijrah kan sudah meninggalkan. Ya, dunia tinggal. Nah, ini harus berhadapan dengan bapak sendiri, anak sendiri, paman sendiri. Barakallahu fikum. Nah, sepupu sendiri. Ya. Nah, itu kalau orang yang imannya enggak kuat, ya dia akan meninggalkan perintah tersebut. Barakallahu fikum. Hatta yaqulu. Ya, barakallahu fikum. Hatta yaqulu kaqaulihim. Wa yusallu salatahum wa yuhajiru hijratahum fa amarahum fa fa'aluha. Naam. Barakallahu fikum. Ada yang sakot? Sama? Di Nusul Anum seperti itu? Hah? Beda ya? Ada yang sakot ya? Nusul Kohyana? Hah? Coba lihat. Kayaknya ada yang aneh. Tayyib. Di antara misi ya kaum muslimin kembali ke kota Mekah adalah agar orang-orang Mekah itu sampai mengucapkan ucapan seperti ucapan mereka. Artinya mau bersyahadat la ilaha illallah. Sampai kaum musyrikin di kota Mekah mau sholat seperti mereka. Sampai kaum musyrikin di kota Mekah mau berhijrah seperti hijrahnya mereka. Nah, maka mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Mereka pun mengerjakannya. Walaupun konsekuensinya harus berhadapan dengan keluarga sendiri. Beliau sebutkan di sini yang sangat-sangat ironis barakallahu fikum. Hatta ata ahaduhum bi ra'si abihi. Masya Allah. Ya, nah. Sampai salah seorang di kalangan mereka datang dengan membawa kepala ayahnya sendiri. Nah. Jadi dia berhadapan dengan bapaknya sendiri. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Ya, karena kondisinya barakallahu fikum ayahnya adalah orang yang barakallahu fikum kafir. Na'am. Dan memerangi kaum muslimin. Ya, sudah. Ya, nah, barakallahu fikum. Sedih, ya sedih. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi karena itu adalah sebagai konsekuensi dari keimanan, dia lakukan. Ya, nah, itu pengorbanan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Faqala ya Rasulullah, hadza ra'su syaikhin kafirin. Dan anaknya tadi mengatakan, wahai Rasulullah, ini adalah kepala, ya, syekhnya orang-orang kafir. Nah, sehingga bapaknya ini sebagai gembongnya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa alaitiklan. Riwayat-riwayat seperti ini harus dipahami dengan bijak. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau tidak, maka akan berbahaya. Yang seperti ini yang dipakai oleh orang-orang ISIS. Ya, mereka hanya secara subjektif, secara dari satu sisi saja mereka kemas, mereka sampaikan kepada kaum muslimin. Sampai ada yang bunuh bapaknya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, dengan mengklaim bapaknya sudah kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, padahal kondisi yang terjadi, yang ada dalam riwayat itu kondisi yang berbeda. Kondisinya dalam perang. Paham ya? Jadi bukan baik-baik di rumah. Barakallahu fikum ya. Nah, gara-gara bapaknya suka mengikuti acara bid'ah. Atau acara-acara syirik. Nah, malam-malam disembelih sama dia. Nah, batil itu gak benar. Ya, barakallahu fikum. Salah. Nah, ini kondisinya dalam kondisi apa? Huh? Perang. Jadi bukan kondisi aman, tentram, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kemudian ayahnya ini adalah orang yang memang memusuhi kaum muslimin, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sampai seperti itu, barakallahu fikum, mereka membuktikan keimanan mereka. Naam. Fa wallahi law lam yaf'alu ma nafa'ahum al-iqrarul awal wala salatuhum wala hijratuhum wala qitaluhum. Dan demi Allah, seandainya mereka tidak mau melaksanakan tugas yang itu saja, ya, barakallahu fikum. Naam, maka tidak akan bermanfaat pengikraran mereka yang pertama, salatnya enggak bermanfaat, hijrahnya tidak bermanfaat, perangnya juga tidak bermanfaat. Naam. Karena satu dari amalan syar'i ini yang mereka tentang. Falamma 'alimallahu azza wa jalla sidqa dzalika min qulubihim amarahu ay ya'murahum bitawafi bil baiti ta'abbudan. Tatkala Allah tahu kejujuran mereka dari hati ketika melaksanakan perintah demi perintah, titah demi titah, barakallahu fikum, maka Allah memerintahkan nabinya untuk memerintahkan umatnya untuk tawaf di Baitullah, ya, dalam rangka beribadah. Wa ayyahliqu ru'usahum tazallulan, dan agar mereka mencukur, ya, barakallahu fikum, na'am, kepala-kepala mereka dalam rangka ketundukan. Nah, artinya mencukur, ya, rambut mereka. Halak. Halak itu maknanya dicukur sampai pendek sekali. Barakallahu fikum. Naam. Ya, sampai gundul. Barakallahu fikum. Kalau kasar, cuma dipotong saja. Naam. Tayyib. Dan mereka mengerjakan perintah tadi. Fawallahi law lam yaf'alu ma nafa'ahum al-iqrarul awal. Wala salatuhum, wala muhajaratuhum, wala qatla abaihim. Dan demi Allah, seandainya mereka tidak mau mengerjakan perintah-perintah tadi, maka tidak akan bermanfaat pengikraran mereka yang pertama. Tidak akan bermanfaat sholat mereka. Tidak akan bermanfaat hijrah mereka. Tidak juga berfaedah mereka membunuh ayah-ayah mereka. Nah, barakallahu fikum. Falamma alimallahu sidqa dzalika min qulubihim amarahu ayakhudza min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Fa amarahum fa fa'alu hatta ataw biha qaliliha wa katsiriha. Tatkala Allah melihat, mengetahui kejujuran dari hati mereka melaksanakan perintah demi perintah tadi, barakallahu fikum tayyib, maka Allah perintahkan nabinya untuk memerintahkan umatnya agar beliau mengambil sebagian dari harta mereka sebagai bentuk sedekah zakat, ya, yang bisa mensucikan diri mereka. Barakallahu fikum. Nah, artinya turun syariat zakat. Nah, barakallahu fikum. Dan mereka mendatangkan, ya, zakat-zakat tadi diberikan. Banyaknya, sedikitnya, semuanya diberikan. Wallahi law lam yaf'alu ma nafa'ahum al-iqrarul awal wala salatuhum wala muhajaratuhum wala qatluhum aba'ahum wala tawafuhum. Nah, seandainya dia tidak mau membayar zakat, demi Allah, tidak akan bermanfaat pengikraran mereka yang pertama, sholatnya, hijrahnya, pembunuhan mereka terhadap bapak mereka, tawaf mereka, tidak akan bermanfaat sampai mereka mengerjakan membayar zakat. Falamma alimallahu sidqa min qulubihim fima tataba'a alima alaihim min syara'il iman wa hududihi qala lahu kullahum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Naam. Setelah Allah mengetahui kejujuran mereka dalam hati, ya, terkait dengan barakallahu fikum, naam, rentetan dari syariat-syariat iman dan batasan-batasannya, maka Allah memerintahkan nabinya, katakan kepada umatmu, katakan kepada mereka, Allah berfirman pada hari ini, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, ya, jadi beliau menjelaskan historinya, sejarahnya, barakallahu fikum. Nah, baru setelah itu orang akan semakin jelas, nah, landasan dari apa yang beliau nyatakan, ya. Jadi ucapan iman itu adalah qaulun faqat, itu ada benarnya, tapi pada kondisi awal-awal Islam saja. Ketika belum ada syariat amali. Nah, tapi setelah ada, satu saja mereka tolak, ya, satu saja mereka tentang, yang lainnya bisa bubar. Paham, ikhwan, ya? Nah, barakallahu fikum. Qala Sufyanu, berkata Sufyan, faman taraka khallatan min khilalil iman jahidan kana biha indana kafiran. Kata Sufyan ibnu Uyainah, barang siapa yang meninggalkan satu celah saja dari celah-celah keimanan, ya, dari perangai-perangai keimanan, jahidan. Nah, dia tinggalkan itu karena memang dia menentang. Dia mengingkari. Ya. Bukan karena apa? Bukan karena dia enggak mampu, ya. Nah, bukan karena barakallahu fikum tayyib dia malas. Nah, tapi karena dia menentang. Dia menganggap enggak perlu, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka kata beliau, satu saja yang dia tentang itu sudah cukup untuk membuat dia dihukumi menjadi orang yang kafir. Barakallahu fikum. Naam. Wa man tarakaha kasalan aw tahawunan Barang siapa yang meninggalkan perangai-perangai tadi karena kemalasan atau menganggap ringan, maka apa? Adabnahu. Maka kami akan kasih pelajaran. Ya. Nah, biar apa? Biar dia barakallahu fikum jerah, ya, biar dia tidak lagi bermalas-malasan, tidak lagi bermudah-mudahan. Dikasih apa? Dikasih pelajaran barakallahu fikum. Naam. Artinya tidak sampai pada tingkatan kafir. Wa kana biha indana naqisan. Dan orang itu dengan sebab tindakan tersebut menurut kami adalah orang yang kurang imannya. Hakadha sunnatu ablighha anni man sa'alaka minan nas. Demikianlah sunnah, ya. Demikianlah Islam. Nah, sampaikan keterangan tadi dariku kepada orang yang bertanya kepadamu dari kalangan manusia. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jadi itu jawaban untuk barakallahu fikum kelompok murjiah yang mengatakan iman itu hanya sekedar amalan. Naam. Itu hanya berlaku di masa awal-awal Islam. Kalau sekarang enggak bisa lagi barakallahu, karena Allah sudah mengatakan sempurna agama Islam. Sehingga konsekuensi dari qaul adalah amal, konsekuensi dari i'tiqad adalah amal. Barakallahu fikum. Naam. Sayyid. Wallahu taala a'lam bishawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini pertemuan kita yang terakhir, barakallahu fikum. Naam, kita berjumpa lagi insyaallah. Ya, ba'da Ramadan. Ya, semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua dan berumur panjang. Allahumma amin. Natahbihal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.